Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wadahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pada bab majaa fil istisqa bil anwa, apa yang telah datang tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Telah disebutkan hadis terakhir dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada empat perkara. Fi ummati, yang ada di dalam umatku. Min amril jahiliyah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah, perilaku orang-orang jahiliyah. Layat rukunahunna, yang mereka belum meninggalkannya. Masih ada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang mereka masih melakukan perilaku jahiliyah ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga diri dengan kedudukan. Wata'nu fil ansab, mencela pada nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan kepada bintang-bintang. Wan niyahah, dan yang keempat yaitu meratapi mayyit. Waqala, setelah itu disebutkan juga dalam riwayat Muslim, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit, maka apabila tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbal, dan dipakaikan padanya pakaian, min qatiran, dari tir yang meleleh, tir yang panas yang meleleh, wa dhira'un min jarab, dan baju dari jarab, gudik, baju yang kalau dipakai menjadikan dia gatal. Hadis rawahu Muslimun. Dalam hadis ini, hadis yang telah kita baca, wa yustafadu minal hadis, diambil beberapa faedah hadis, diambil beberapa faedah hadis. Yang pertama, dari hadis ini ada beberapa faedah penting. Ada 8 faedah. Dari hadis ini ada 8 faedah, kata ulama. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang pertama, faedah hadis yang kita baca, subutu risalatihi. Subutu risalatihi. Ditetapkannya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkannya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana faedah kalau beliau adalah seorang rasul dan ditetapkan sebagai rasul? Li'annahu akhbara an amrin min umuril ghaib, karena beliau mengkhabarkan perkara dari perkara yang gaib. Rasul Muhammad SAW mengkhabarkan dari perkara-perkara gaib. Fawaqa'a kama akhbara, maka berita tersebut terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Maka berita tersebut terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Berita apa yang disebutkan oleh beliau? Berita tentang perilaku jahiliyah yang terjadi di tengah umat Islam. Perilaku jahiliyah yang beliau khabarkan masih ada di tengah umat Islam. Apa diantaranya? Dalam bab meminta hujan kepada bintang, mengundi nasib dengan hitungan bulan, mengundi nasib, menghitung nasib dengan angka kelahiran. Semua ini adalah diantara bentuk ilmu nujum, ilmu perdukunan. Maka diantara bab yang dimaksud istisqa bin nujum. Juga masih ada orang yang meratapi mayit. Dan ini terjadi di tengah umat Islam. Dan ini khobar. Dan apa yang beliau khabarkan terjadi. Barakallahu fiik. Baik sekarang yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, beliau khabarkan akan muncul dajjal. Ma ba'bu'isa nabiyyun illa andara qaumahu al-a'war al-kazzab. Tidak ada seorang nabi yang Allah utus kecuali mengingatkan adanya si dajjal, al-kazzab, pendusta. Ala innahu a'war, dajjal itu orang yang a'war. A'war itu mata yang kanan tidak melihat. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, rabb kalian itu tidak a'war. Wa inna ma baina aynaihi maktubun kafir, dan di antara kedua matanya ada tulisan kafir, kafaro. Hadis Al-Bukhari. Khabar akan munculnya Dajjal, khabar yang benar. Sehingga kita setiap kali sholat memohon dijaga oleh Allah Azza wa Jal dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Barakallahu fiik. Karena begitu jahatnya Dajjal, Al-Kazzab, pendusta. Walaupun banyak pendusta, namun Dajjal pendusta yang sangat besar bahayanya. Kita berlindung diri karena ada. Dan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, dia wujudnya orang. Sebagian orang menafsirkan Dajjal itu pemikiran yang hanya memandang sebelah mata, materialis. Segala sesuatu diukur dengan sebelah mata, urusan dunia. La, Dajjal adalah makhluk yang a'war, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan terjadi. Nah, karena itu kita mohon dijaga dari kejahatan Dajjal, kazzab. Faedah kedua, at-tanfiru min hadhihi al-asya'i al-arba'ah. Faedah kedua, at-tanfir, menjauhkan diri. Tanfir, menjauhkan diri dari empat perkara ini. Menjauhkan diri dari empat perkara ini. Apa itu tadi? Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nenek moyang. Padahal kebanggaan bukan dari keturunan, dari ketakwaan. Akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan karena sebab nenek moyangnya, orang yang pemberani, lalu dia berbangga diri dengan keberaniannya. La, bitakwa. Yang kedua, ta'an fil ansab, mencela nasab orang lain. Dan ini adalah perilaku jahiliyah. Yang keempat, walistisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang. Dan yang terakhir, an-niyahah, meratapi mayit. Maka meratapi mayit ya ibadallah, perilaku jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu membayar wanita untuk nangis, menangisi si mayit. Setelah selesai penguburan, nanti dibayar. Ini adalah ratapan model jahiliyah. Maka seorang muslim ketika ditinggal mati oleh istrinya, anaknya, jangan berperilaku orang jahiliyah. Dia bersedih boleh, meneteskan air mata boleh. Tapi jangan kesedihan ditambah dengan kesedihan. Barakallahu fiik. Orang kena musibah, dan bagaimana keluarga Ja'far? Apa nasihat Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'ama. Ja'far gugur di medan syahid dan jihad, meninggalkan anak-anak yang masih kecil, anak yatim. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Kalian membuat makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena datang kepada keluarga Ja'far perkara yang menyibukkan dia, kesedihan. Orang sedih perlu dihibur. Orang sedih perlu ditolong. Jangan sampai orang sudah sedih, malah kita berkumpul, berkumpul di rumahnya, makan makanan yang lezat. Nauzubillah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kunna nu'addu al-istima' ba'da dafni minan niyahah. Kami menganggap berkumpul makan setelah dikubur, makan-makan setelah dikubur kayaknya mayit, minan niyahah, termasuk meratapi mayit. Barakallahu fiik. Faidah yang ketiga, ananiyahah min kabairiz zunub, bahwasanya meratapi mayit termasuk di antara dosa-dosa besar. Kabairuz zunub, dosa-dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar ya ibadallah? Barakallahu fik, li wujud al-wa'id alaihi. Karena adanya ancaman kepada orang yang meratapi mayit fil akhirah, ancaman di akhirat. Karena adanya ancaman bagi orang yang meratapi mayit di akhirat, apa ancamannya ya ibadallah? Tuqam, dibangkitkan dari kubur. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa alaiha sirbal min qatiran, diberi pakaian dari tir yang meleleh, dipakaikan sehingga membentuk pakaian. Jadi tir tadi meleleh membentuk pakaian, panasnya luar biasa. Yang kedua, wa alaiha sirbal, dan dipakaikan dirak, baju yang ketat tadi, min jarab, dari gudik, membuat dia gatal. Tersiksalah dari dua sisi, rasa panas yang membakar dan gatal yang menyiksanya. Karena orang meratapi mayit kadang mencakar-cakar pipinya, merobek-robek bajunya, memukul-mukul dadanya. Seperti orang Syiah, mereka memukul tubuhnya sampai berdarah-darah meratapi Husain. Ini perilaku jahiliyah. Barakallahu fik. Ini termasuk dosa besar, diancam di akhirat. Sehingga apa itu dosa besar? Kullu zanbin alaihil wa'id fil akhirah fahuwa minal kabair. Segala jenis dosa yang ada ancamannya di akhirat itu dosa besar. Ini pengertian dosa besar. Karena dosa ada besar, ada kecil. Ada dosa yang kabair, ada yang shagair. Dosa yang besar ialah segala bentuk perbuatan maksiat yang Allah sebutkan ancamannya di akhirat langsung. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, penyuap yang disuap finnar, di neraka. Berarti dosa besar. Penyuap dan yang disuap finnar, berarti dosa besar. Barakallahu fik. Atau contoh, salasatun, ada tiga golongan. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum azabun alim. Lihat, ada tiga golongan orang yang nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak diajak bicara. Padahal dalam hadis Muslim ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada di antara kalian kecuali akan diajak bicara dengan Allah. Laisa bainahu wa bainaha tarjuman. Antara dia dengan Allah tidak ada penerjemahnya. Orang ini tidak diajak bicara. Barakallahu fiik. Tidak diajak bicara oleh Allah Rabbul Alamin yaumal qiyamah. Wala yanduru ilaihim. Allah tidak memandang. Wala yuzakihim, tidak disucikan. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Empat ancaman. Tidak diajak bicara, Allah tidak memandang, tidak mensucikan, diazab dengan azab yang pedih. Siapa itu? Syekhun zanin. Orang yang sudah sepuh berzina. Kalau anak muda berzina, syahwatnya lagi kuat, ingin coba-coba. Karena tidak kuat, terjatuh pada zina mungkin lebih kuat. Tapi ini sudah sepuh, sudah syekh, sepuh, berzina lagi. Ini orang jahat sekali, jelek. Yang kedua, malikun kazzab, raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Dan yang ketiga, a'ilun mustakbir. Orang yang melarat tapi sombong. Rahu Muslim. Kalau orang kaya sombong, ada modalnya. Mobilnya, rumahnya, pangkatnya. Ada modal yakni. Tapi ini a'il mustakbir. Melarat, sombong. Nauzubillah. Apa yang disombongkan? Barakallahu fiik. Jelek sekali. Oleh karena itu, azabnya berat. Seharusnya orang yang a'il, orang yang melarat, semakin dia, barakallahu fiikum, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tawadu'. Tapi ini sombong. Kebanyakan orang yang sombong adalah al-mala. Orang-orang yang mereka justru punya modal, punya kedudukan, punya harta, sombong. Tapi ini apa yang dimodal? Barakallahu fiik. Sehingga ancamannya berat. Taib, yang keempat. Faidah keempat, anna kabairaz zunub la tukaffir bil amalis salihi, bahwa dosa-dosa besar tidak dilebur, tidak dihapus dengan amal saleh. Bahwa dosa-dosa besar itu tidak dihapus, dilebur dengan amal soleh. Dari mana kita tahu? Liqaulihi. Karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-naihah, wanita yang meratapi mayit. Disebutkan wanita bukan maknanya laki-laki bebas meratapi mayit. Keumumannya, ghalabahnya, yang mudah meratapi mayit itu siapa? Wanita, lemah jiwanya. Maka wanita yang meratapi mayit lalu mati, lam tatub, dia tidak bertobat, diancam. Maka ketika dia tidak bertobat, berarti apa? Dosa besar harus tobat, bukan sekedar beramal soleh. Dosa besar harus tobat, tidak cukup dengan amal soleh. Adapun amal soleh bisa melebur dosa-dosa kecil. As-salawatul khamsu. As-salawatul khamsu wal-jumu'ah ila jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffarat. Hadis Muslim. Salat lima waktu. Antum dari rumah wudu ke masjid. Satu langkah menghapus dosa. Langkah yang satu mengangkat derajat. Dihapus dosa yang kecil. Anda wudu. Setiap tetes air wudu menghapus dosa kecil. Barakallahu fiik. Salat lima waktu. Jumat ilal Jumat. Sekarang Jumat menuju Jumat besok. Salat Jumat. Ramadan kemarin ila Ramadan yang akan datang. Mukaffarat. Semua tadi penghapus dosa-dosa. Jumhur ulama menyebutkan yang dimaksud menghapus dosa-dosa kecil. Majtuni batil kabair. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis Muslim. Karena memang dosa besar harus tobat. Ya cukup mengganti amal soleh. Tobat, benar-benar tobat. Menyesal. Berhenti dari dosa tersebut. Berjanji tidak mengulangi. Yang pertama ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Tobat. Dari mencuri, berzina, berjudi. Benar-benar tobat. Jangan bertobat cuma ganti model. Kalau dulu judi pakai togel, sekarang pakai apa lagi? Pakai nama atau pakai angka yang mungkin model baru. Tobat, benar-benar tobat. Berhenti, ikhlas. Menyesal. Berjanji. Tidak mengulangi. Tobat. Adapun amal soleh menghapus dosa-dosa kecil. Faedah yang kelima. Anna min syuruti taubati an takuna qabla al-maut. Bahwa syarat dari taubat agar dilakukan qabla al-maut. Faedah yang kelima barakallahu fiik dari hadis bahwa syarat di antara syarat taubat antakuna agar supaya qoblal maut sebelum kematian. Dengan hadis tadi idza lam tatub qabla mautiha. Sebelum bertobat, apabila tidak bertobat, sebelum matinya. Berarti kalau belum mati, masih ada kesempatan bertobat. Masih ada umur, masih ada kesempatan tobat. Dibuka oleh Allah. Tobat dalam waktu yang panjang. Sampai matahari terbit dari ufuk baratnya. Min maghribiha. Juga dalam ayat Al-Quran, ayat An-Nisa, ayat 18. Walaisatit taubatu lilladhina ya'maluna sayyiat. Bukanlah taubat atas orang-orang yang berbuat kejelekan. Bukan termasuk tobat bagi orang yang berbuat jelek. Hatta idza hadara. Sehingga apabila datang ahadahum kepada salah seorang dari mereka al-maut. Qala ini tubtul an. Dia berkata sekarang saya bertobat. Sehingga ketika datang al-maut baru mengatakan sekarang saya bertobat. Ini bukan tobat. Tobat seperti ini bukan tobat namanya. Lalu kapan dikatakan taubat? Malam yughargir. Dalam hadis Tirmidzi. Inna allaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah berkenan menerima taubatnya hamba selama hamba tersebut belum sampai yughargir. Orang kalau mau mati ngorok. Bunyi. Tenggorokan naik turun nafasnya. Yughargir. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Masih ada kesempatan tobat. Barakallahu fiik. Tobatnya ahlul bid'ah. Meninggalkan bid'ahnya. Kalau anda ahlus sunnah. Mengaku ahlus sunnah. Islam di atas sunnah. Bertobat dari bid'ahnya. Kapan tobatnya? Meninggalkan. Kalau anda belum meninggalkan kebid'ahan, anda belum tobat. Taubat itu sahibu bid'ah ayyada'aha. Taubatnya pelaku bid'ah meninggalkannya. Barakallahu fiik. Maka bertobatlah. Karena bid'ah sekecil apapun akan melahirkan kejahatan. Kata Abu Kilabah, murid Imam Ibnu Abbas. Mabtada'a qawmun bid'atan illa istahalla alaihimus saifu. Tidaklah suatu kaum membikin, melakukan satu kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama, entahlah itu akidah, bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, dalam pemikiran. Illa istahalla alaihimus saifu. Kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Jadi ahlul bid'ah, senjata terakhir adalah pedang. Sebelumnya hanya mulut, lisan, mencela sunnah. Sehingga menuduh ini terlalu keras ahlus sunnah. Ahlus sunnah rahmah. Ahlul bid'ah keras. Karena istahalla alaihimus saif. Nanti akan menghalalkan pedang ditebas ke leher-leher ahlus sunnah. Bukankah syiah? Antum lihat. Dari zaman ke zaman sampai mencuri Hajar Aswad. Hajar Aswad dicuri oleh Fatimiyah. Bahkan saat orang haji, mereka menutup pintu lalu menembak kaum muslimin sedang haji. Walhamdulillah sekarang orang Syiah membuat haji sendiri di Karbala. Lebih aman Masjidil Haram dari kejahatan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah rahmah. Barakallahu fiik. Tidak keras. Yang keras itu ahlul bid'ah. Ahlus sunnah kalau dia masih muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, dijaga darahnya. Ahlul bid'ah hendak sikat. Na'uzubillah. Summa na'uzubillah. Maka bertobatlah dari sekecil apapun perkara bid'ah, karena akan membesar-membesar dan ujungnya adalah darah dan darah. Barakallahu. Bukankah teroris pemikiran Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin? Barakallahu fik. Bukan hanya pemerintahnya, kaum muslimin rakyatnya. Syawahid banyak. ISIS yang berpemikiran Khawarij, bukankah senjatanya diarahkan ke Masjidil Haram? Dulu yang dibantai kaum muslimin. Maka sadarlah, ahlus sunnah menerangkan perkara bid'ah sebagai rahmah kasih sayang. Bukan karena dendam, bukan karena yang cinta. sebagai orang mukmin. Al-mu'min mir'at li akhihil mu'min. Hadis Muslim. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya seiman. Apa fungsi cermin ya ibadallah? Cermin itu menunjukkan apa yang ada pada orang lain. Coba Anda bercermin, akan nampak wajah Anda. Orang mukmin jujur. Demikian pula cermin yang baik jujur. Hidung Anda tidak mancung. Cermin akan mengatakan tidak mancung. Wajah Anda seperti itu. Tidak ganteng, dia akan mengatakan tidak ganteng. Walaupun tidak bicara, tampak, jelas. Kita orang mukmin jujur. Anda afan. Melakukan satu dosa, bertobat. Bagi rasa cinta. Kalau di wajah ada kotorannya, Anda habis makan ada nasinya di kanan kiri, kita afwan. Afwan. Di situ ada kotorannya, tolong dibuang. Bukankah itu rasa cinta? Ingin orang lain baik. Ahlus sunnah demikian ya ibadallah, pada diri Anda ada satu dosa, tolong dibersihkan. Bukan berarti kita ngaku paling bersih. Bukan berarti kita mengaku paling bersih lah. Menjelaskan, mengajak. Barakallahu fiik. Faedah berikutnya. Anna syirka al-asghara la yuhriju minal millati. Bahwa syirik kecil, bahwa dosa syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Bahwa dosa syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Wa min ahli al-ilm man qal. Sebagian ulama berpendapat tentang dosa kecil, syirik kecil. Innahu dakhilun tahta al-masyi'ah insya'allahu azzabah wa insya'a ghafara lahu. Tapi sebagian ulama berpendapat syirik kecil dakhilun itu masuk tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Artinya apa? Insya'a azzabahu. Kalau Allah berkehendak mengadab orang ini neraka. Wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah taala berkehendak mengampuninya. Kan itu dosa syirik kecil. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Karena yang menjadikan kekal adalah syirik akbar. Yang tidak diampuni syirik akbar, adapun kecil tahtal masyiah. Wa ila wa min ahli al-ilm, dan sebagian ulama berpendapat innahu laisa bidakhilin tahdal masyiah. Syirik kecil riya, di antaranya adalah riya, itu tidak di bawah kehendak Allah. Artinya labudda ayyu aqaba, harus disiksa. Mesti akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, bukan diampuni. Barakallahu fiik. Ini adalah wa ila hadza dhahaba Syekhul Islam. Pendapat ini dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li itlaqihi, berdasarkan kemutlakan ayat. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni. Lihat. Ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu. Disekutukan berarti bisa syirik akbar, bisa syirik kecil. Ini pendapat Syekhul Islam. Barakallahu. Wa syirku la yaghfiruhullah walau kana asghar. Ayat ini menunjukkan, kata Syekhul Islam, syirik kecil termasuk dosa yang tidak diampuni Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Wa bihadza na'rif 'idhamu sayyati syirk. Dari sini kita tahu besarnya kejelekan dosa syirik. Syirik itu perkara yang sangat jahat di muka bumi ini. Bukan perkara ringan. Menyembelih binatang untuk selain Allah, memberi sesajen untuk syaitan, semua bentuk taqarrub kepada selain Allah, syirik akbar. Syirik perkara yang sangat jelek. Qala Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziba habu ilayya min ahlifa bi ghairihi sadiqa. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya saya bersumpah wallahi, demi Allah, tapi dusta, itu lebih aku cintai daripada saya bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Bersumpah dengan keluhuran Syekh Abdul Qadir, walaupun jujur. Kenapa? Bersumpah menggunakan selain Allah syirik. Bersumpah menggunakan nama Allah benar, walaupun dusta. Dusta dosa di bawah apa ini? Syirik. Karena syirik itu kejahatannya sangat besar. Faidah yang terakhir, subut al-jaza wal-ba'as. Dalam hadis ini ditetapkan adanya balasan dan kebangkitan. Adanya balasan dan kebangkitan di hari kiamat. Dan yang terakhir, faedah hadis, anal jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Allah adil. Kalau di dunia meratapi dengan memukul, puas dia memukul dadanya, pipinya, di akhirat diberi pakaian yang menyiksa dia sesuai dengan sifat perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal. Demikianlah faedah hadis, dan kita lanjutkan insyaallah pada hadis berikutnya. Dan sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Ahad sebagaimana biasa, pekan yang keempat, taklim di Masjid Agung 1:30 bersama beliau Al-Ustadz Saiful Bahri dari Cilacap insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.